hidup masing-masing. Ente kasih godaan, aneh gak berpaling. Aneh hati kita hancur, cuma peyuk kali. Tanpa tinggal lagi tempatnya, empat wajah. Kalau ente nyaman.